Tahu lagu ini? Tahu dong. Yang bisa nyanyi bareng-bareng ya. Mentari pagi, beri salam lagi. Suara burungku sambut hari berganti. Yo, Bob Marley. Don't worry. Waktu bicara bawa takdirnya. Yuk kita lapangkan dada. Don't worry. Oh yeah. Buatlah hidup ini semudah mungkin. Gak perlu we'll be right back.